إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Poin berikutnya adalah tanda kiamat yang ke-12, yaitu dhiya'ul amanah, disia-siakannya amanah, di halaman 128. Kalau dicetakkan dari 128. قال المؤلف حفظ الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhi'atil amanatu fantadhir sa'ata." Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kiamat. Qal Abu Hurairah mengatakan, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimanakah bentuk dari menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi." Maka jika satu perkara telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadhir sa'atan, maka itu adalah tanda kiamat, maka tunggulah datangnya kiamat. Diriwayatkan oleh Bukhari. Sebelumnya ada catatan kaki tentang pengertian amanah. Amanah adalah kebalikan dari khianat. Amanah, kata-kata amanah disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Ahzab ayat yang ke-72 alias ayat yang terakhir. Innal aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard, kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung, fa abaina, maka mereka enggan untuk memikulnya, wa asfaqna minha, ya asfaqa min artinya takut, dan takut terhadap amanah, wa hamalaha al-insan, dan manusia, namun manusia mau memikulnya. Innahu kana dhaluman jahula, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat banyak berbuat zalim dan jahulan, sangat besar kebodohannya. Obat kebodohan adalah ilmu, dan obat kezaliman adalah bersabar untuk tidak berbuat zalim. Berkaitan dengan amanah yang ada di surat Al-Ahzab ayat 72, para ulama memiliki beberapa pendapat tentang maknanya. Namun pendapat-pendapat tersebut jika diperas, maka intinya adalah dua pendapat, atau kembali pada dua poin. Yang pertama adalah tauhid. Maka tauhid itu adalah amanah yang dipikul oleh seorang hamba. Jadi adalah satu amanah yang samar, tidak kelihatan karena terletak di dalam hati. Atau maknanya adalah amal, sehingga masuk di dalamnya semua macam-macam aturan syariat. Maka semua aturan syariat adalah amanah yang dipikul oleh seorang hamba. Sehingga amanah adalah taklif, beban syariat, mau menerima perintah dan menjauhi larangan. Kembali ke atas, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimanakah cara amanah tersebut dicabut dari hati. Wa ana la yabqa minha fil qalbi, sehingga tidaklah tersisa dari amanah di dalam hati kecuali bekasnya dan jejaknya. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dua hadis kepada kami dan aku telah menyaksikan salah satunya. Dan aku menunggu terjadinya hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami bahasanya amanah itu turun fi jadril qulub rijal, di dasar hati seseorang. Jadr adalah al-asl min kulli syai', landasan bagi segala sesuatu. Dasar bagi segala sesuatu. Kemudian dia pun mengetahui Al-Quran, mengetahui hadis. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bercerita kepada kami tentang hilangnya amanah. Qal, Nabi bercerita, ya namu rajulu naumata, ada seorang yang tidur, maka pada saat tidur itu sifat amanah dicabut dari hatinya. Fayadhillu, maka jadilah bekas dari amanah tersebut semisal bekas waqat. Waqat jamak dari waqta, dia adalah bekas yang ada pada sesuatu semisal titik, namun dengan warna yang berbeda dengan warna sekelilingnya. Oleh karena contohnya, maka dikatakan kepada busur, busur itu adalah korma sebelum rutab. Ada busrah, setelah busrah, korma itu setelah pada awalnya busrah, nanti jadi rutab, setelah itu jadi tamar. Maka ketika busrah ini mulai mau menjadi rutab, kita waqa'at fihi nuqtatun minal artab, maka kurma busur ini jika ada padanya satu titik dari warna rutab, maka dikatakan qad uqita. Kemudian orang tersebut tidur untuk kedua kalinya, lalu dicabutlah sifat amanah dari hatinya, maka yang tersisa adalah bekas sifat amanah, cuma tersisa seperti majal. Majal adalah apa yang ada pada telapak tangan yang merupakan bekas atau dampak dari kerja dengan menggunakan benda yang keras dan kasar. Tangan dipakai untuk megang cangkul keras, maka nanti akan menimbulkan bekas. Bekasnya itu kahayatil fitri, seperti bisul yang nanti lama-lama ada cairannya. Orang kalau megang cangkul kemudian kerja, padahal enggak pernah biasanya megang pulpen, dan tiba-tiba megang cangkul, nanti akan tangannya itu bernanah, nanti akan lempung, apa, akan timbul apa, ini ya, melem, ya seperti bisul, ini lama-lama bernanah, ada airnya. Maka sisa amanah yang ada dalam hatinya itu cuma seperti sebesar bisul di tangan karena seharian macul, padahal enggak biasa macul. Kajamrin, maka bentuknya sebagai bara api. Taharaj tahu ala rjilika, yang kau gelindingkan pada kakimu. Fanafaqa, lalu bisul tadi atau yang sebesar bisul tadi, kemudian nafata, nafata, nafatat yaduhu, artinya karahat minal amal, luka setelah tangan tersebut dipakai untuk kerja. Naftah artinya adalah fatrah, luka seperti bisul yang muncul pada tangan karena kerja, karena dipakai untuk kerja yang keras dan kasar. Mali amain, yang penuh dengan cairan, cairan nanah. Fanafata, maka bisul tadi kemudian berisi nanah. Fatarahu muntabaran, lalu engkau melihatnya muntabaran, muntabar semua tempat yang menaik, yang meninggi. Oleh karena itu ada kata-kata mimbar, karena dia tinggi. Intabar jarahu, maknanya adalah luka tersebut jadi bengkak, kemudian penuh dengan cairan. Walaisa fihi syai, padahal tidak ada isinya. Maka tinggal, amanah itu tinggal sisa-sisa saja. Maka manakala amanah itu hilang dari hati umumnya orang, maka jadilah seorang yatabayyauna, mereka berbisnis, jual beli, dan hampir-hampir tidak ada satupun yang amanah. Ke pasar, masuk dunia, ke dunia bisnis, hampir-hampir satupun tidak ada yang amanah. Sekalipun yang jenggotnya lebat juga enggak amanah. Nah, cuma pintar cari utang, namun enggak bisa bayar utang. Fayuqal inna, sampai-sampai dikatakan inna fi bani fulan, sesungguhnya di kabilah fulan ada seorang, satu orang yang amanah. Wah, itu sampai jadi pembicaraan publik. Wah, ada satu orang amanah di satu daerah, itu jadi bahan pembicaraan. Yukalu li rajul, orang-orang pada komentar tentang orang, satu orang di satu daerah yang masih punya amanah itu, dikatakan ma'akolahu, betapa berkualitasnya akalnya, betapa dia adalah orang yang sangat berakal. Ma'atrofahu, betapa cakepnya dia, betapa indahnya dia. Wa ma'ajladahu, ini yang paling penting, dan betapa sabarnya dia menghadapi dunia yang penuh dengan tidak amanah, kok dia tetap bertahan untuk jadi orang yang amanah. Nah, orang yang dipuji-puji selangit semacam itu, yang dikatakan adalah orang yang sangat amanah, sangat berakal, itu ternyata padahal realitanya, pada hakikatnya tidak ada dalam hatinya iman seberat biji sawi. Kemudian Hudzaifah mengatakan, aku pernah menjumpai satu masa di mana aku tidak peduli dengan siapa aku bertransaksi. Jika aku bertransaksi dengan orang Islam, maka keislamannya itu akan menghalanginya untuk khianat, untuk menipu. Dan jika ternyata yang partner transaksiku, partner bisnisku adalah seorang Nasrani, radda alaihi, radda alaiya sa'ihi, maka Allah alam sa'i, apa artinya sa'i, artinya usaha, upaya, maka menghalanginya untuk menipuku, untuk khianat terhadapku, usaha dan jerih payahnya. Amal yaum, adapun hari ini, maka aku tidak berani bermudah-mudah untuk bertransaksi berjual beli kecuali pada orang tertentu, si A dan si B. Tidak berani sembarangan, karena hukum asal orang adalah khianat. Hukum asal orang khianat, tidak bisa dipercaya kecuali manusia tertentu. Maka demikian di zaman hidupnya Hudzaifah, di akhir hidup beliau, itu hukum asal orang khianat. Ketemu orang, hukum asalnya jangan percaya. Hukum asalnya jangan percaya. Kalau sudah ketahuan, oh dia bisa dipercaya, baru bisa dipercaya. Jika demikian di zaman Hudzaifah, maka bagaimana dengan zaman kita? Maka hukum asal manusia, bisa kita katakan mungkin sangat khianat, penipu, pembohong, itu hukum asal orang. Meskipun jenggotan, itu jenggotannya tidak menghalanginya untuk tidak jadi penipu kelas kakap. Itu hukum asal orang. Kecuali orang yang memang benar-benar layak untuk dipercaya, maka kita bisa merasa aman bermuamalah dengannya. Demikian dalam hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan bahasanya amanah akan dicabut dari hati, sehingga jadilah seorang itu menjadi orang yang khianat setelah dulunya seorang yang amanah. Dan ini hanyalah terjadi pada orang yang telah hilang rasa takutnya pada Allah dan lemahlah imannya. Dan orang yang bergaul, bercampur dengan orang-orang yang suka khianat, maka jadilah dia khianat setelah sebelumnya dia adalah seorang yang amanah. Karena yang namanya teman itu mengikuti temannya. Dan di antara bentuk nyata dari tadyi'ul amanah, menyanyiakan amanah, adalah menyerahkan urusan banyak orang, yaitu kekuasaan, kepemimpinan, qadha, jabatan sebagai hakim, atau berbagai wadha'if, berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan masyarakat, dengan berbagai macam bentuknya, diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya, tidak kapabel, diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk tasyir, menjalankannya dan menjaganya. Karena memberikan jabatan kepada orang-orang semacam ini, orang yang tidak bisa menjalankan amanah, tadyi'an li huquqin nas, adalah bentuk menyanyiakan hak masyarakat dan menyepelekan kepentingan masyarakat. Dan ini hanya akan menimbulkan dampak igharan li sudurihim, membangkitkan emosi masyarakat. Wa itharatin lil fitan bainahum, maka terjadilah kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Di antara bentuk menyanyiakan amanah dalam manakala jabatan itu diberikan karena bagi-bagi kue kekuasaan, karena dulu dia tim sukses, karena dia ini begini dan begitu, bukan karena dia orang yang profesional di bidang ini, non karena ini pesanan partai koalisi, bukan karena dia adalah orang yang piawai di bidang semacam ini. Namun ini konsekuensi bagi-bagi kekuasaan. Maka jika menyetawalla amran nas, orang yang mengurusi urusan banyak orang, yaitu penguasa, itu telah menyanyiakan amanah dengan dia memberikan jabatan kepada orang-orang yang tidak layak untuk diberi jabatan. Maka yang terjadi masyarakat bawah, wanasu taba'un, dan masyarakat bawah itu mengikuti pola dan gaya. Menyatawala amrahu, orang yang mengurusi urusan mereka, yaitu penguasanya. Maka masyarakat bawah itu mengikuti bagaimanakah pola kerja penguasanya. Kalau penguasanya hobinya bangun, ya maka ya masyarakat bawahnya juga hobinya bangun. Penguasanya hobinya mikir yang nyeleneh-nyeleneh, maka masyarakat bawah pun pikirannya yang nyeleneh-nyeleneh. Kalau penguasanya sukanya memberikan amanah kepada orang yang tidak kapabel, ya realita di rakyat bawah juga paling-paling semodel. Kanu mislahu, maka mereka orang-orang bawahan tersebut akan semisal dengan sang penguasa dalam masalah menyanyikan amanah. Karena baiknya keadaan penguasa itu biasanya berimbas pada baiknya keadaan rakyat, dan rusaknya penguasa tidak akan diikuti dengan rusaknya rakyat bawah. Kemudian manakala urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka itu bukti yang nyata bahasanya manusia tidak perhatian dengan agama, sehingga mereka menyerahkan urusan mereka kepada orang yang tidak perhatian dengan agama. Dan ini hanya terjadi manakala keadaan masyarakat adalah ghalabatul jahal, kebodohan merata di mana-mana dan hilangnya ilmu. Oleh karena itu satu hal yang menarik, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis Abu Hurairah yang lewat, bahasanya di antara tanda kiamat ketika amanah disia-siakan, dan di antara bentuknya ketika amanah dan jabatan diserahkan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Ini hadis ini uniknya diletakkan oleh Bukhari di Kitabul Ilmi. Maknanya adalah mengisyaratkan hal ini. Bahasanya amanah diserahkan kepada orang yang tidak layak, ini terjadi manakala terjadi ghalabatul jahal. Ibnu Hajar mengatakan hubungan hadal matan hadis ini, matan hadis ini, redaksi hadis ini dengan bab ilmu, bahwasannya memberikan kekuasaan pada orang yang tidak layak hanyalah terjadi manakala masyarakat tertimpa ghalabatul jahal, didominasi oleh kebodohan, hilangnya ilmu. Dan ini hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan ada di antara tanda kiamat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberitakan bahasanya akan terjadi satu masa yang beliau sebut dengan tahun-tahun penuh dengan tipuan. Di tahun-tahun tersebut berbagai urusan itu akan terbolak-balik. Maksudnya orang yang jujur dianggap pembohong, dan seorang pembohong dianggap benar perkataannya. Orang yang amanah dinilai sebagai orang yang khianat, sedangkan orang yang khianat malah diberi amanah. Sebagaimana dalam satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasien di antara tanda kiamat adalah irtifaul asafil, orang-orang yang bawahan, orang-orang yang rendahan itu ditinggikan dan dimuliakan. Kemudian di antara tanda kiamat yang Nabi sampaikan adalah dicabutnya ilmu agama dan nampaknya kebodohan tentang agama. Maka di antara tanda kiamat adalah dicabutnya ilmu agama dan tersebar luasnya kebodohan. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asratis sa'ati ayurfa'al ilmu." wa yathbutal jahlu. Di antara tanda kiamat adalah dihilangkannya ilmu dan kokohnya kebodohan. Demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Syaqiq, beliau mengatakan, aku berada di dekat sahabat Abdullah, itu Abdullah ibn Mas'ud dan Abu Musa Al-As'ari. Faqal, lalu keduanya bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yadi sa'ati la ayaman, sungguh sebelum kiamat terjadi ada hari-hari di mana kebodohan itu diturunkan ke muka bumi di hari-hari itu, dan dicabut dan dihilangkan ilmu di hari-hari itu. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam salah satu riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yataqarabu zaman, nanti di akhir zaman waktu itu demikian dekat, kayaknya pagi itu baru saja tadi, karena sibuknya orang, maka 24 jam itu seakan-akan kurang. Pingin minta jam jadi 30 jam atau karena 24 jam sangat cepat sekali. Karena sibuknya orang dengan tidak hentinya orang dengan berbagai kesibukan. Karena waktu itu nampak panjang bagi pengangguran. Kok enggak sore-sore ya? Namun orang pun dengan kesibukan tiba-tiba kok sudah sore. Tiba-tiba kok sudah maghrib. Kayak barusan baru subuh baru tadi. Ya taqarrubuz zaman, maka waktu demikian dekat, demikian cepat. Wa yukbadul ilmu, dan ilmu agama dicabut dan dihilangkan. Dan nampaklah berbagai kerusuhan. Wa yulqa as-sah, dan dilemparkanlah, atau yaitu asuh pelit, dilemparkan pelit maksudnya dilemparkan ke hati banyak orang, atau masuk ke dalam hati banyak orang sifat pelit. Wa yaksurul harju, dan akan sangat banyak terjadi pembunuhan. Diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu Battal mengatakan, semua kandungan hadis ini adalah yang Nabi katakan ya taqarrubuz zaman, waktu demikian cepat dan seterusnya, jadi antara tanda kiamat. Dan kami telah menyaksikan tanda-tanda hal-hal tersebut dengan mata kepala kami, maka ilmu agama telah berkurang, kebodohan pun nampak, kemudian pelit itu pun dimasukkan ke dalam hati banyak orang, tersebar luas kekacauan, dan terjadi banyak pembunuhan. Ini kata Ibnu Battal di zamannya. Namun perkataan Ibnu Battal ini dibantah oleh, dinilai tidak tepat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan beliau katakan, al-riyadhar, yang lebih tepat, apa yang disaksikan oleh Ibnu Battal itu memang betul banyak, namun lawannya juga masih ada banyak. Memang kebodohan sudah banyak, namun ulama dan orang yang berilmu juga masih banyak. Memang pelit sudah berkembang banyak, namun orang dermawan masih juga banyak. Sedangkan yang dimaksudkan oleh hadis adalah kokohnya itu semua. Sampai-sampai tidaklah tersisa lagi lawannya, lawan dari hal-hal tadi, lawan dari pelit, lawan dari kebodohan, ila nadir, kecuali langka. Dan makna ini diisyaratkan dengan takbir, ungkapan yang Nabi pilih dengan sebutan digenggamnya ilmu. Seakan-akan tidak ada lagi ilmu yang ada hanya kebodohan. Artinya yang namanya digenggamnya dan dihilangkannya ilmu, artinya tidaklah tersisa kecuali kebodohan yang murni kebodohan. Al-jahlu as-sarfu, kebodohan yang 100% kebodohan. Tidak ada ilmu dan orang yang berilmu. Meskipun hal ini tidaklah menghalangi adanya sejumlah orang-orang yang berilmu, namun mereka orang-orang yang berilmu saat itu, di zaman itu, tenggelam. Tidak ada apa-apanya dibandingkan jumlah orang yang bodoh. Dan kaidah mengatakan, wan nadiru al-hukmu lil-ghalib, wan nadiru la-hukma lahu. Penilaian itu berdasarkan mana yang dominan. Barang yang sangat sedikit itu dianggap seperti tidak ada. Kalau yang merata di masyarakat adalah kebodohan dan orang bodoh, ada orang yang berilmu. Di satu kabupaten cuma ada satu orang. Misalnya. Maka ini sama saja, tidak ada ilmu di sini. Karena terlalu sedikitnya orang yang punya ilmu dibandingkan dengan orang yang bodoh. Namun, ilmu agama itu dicabut dengan cara wafatnya banyak orang yang berilmu. Sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dengan cara intizaan, dengan cara mencabut dengan melupakannya, menghapusnya, minal ibad, dari manusia-manusia yang semula berilmu. Kan tapi Allah mencabut ilmu agama dengan wafatnya orang-orang yang berilmu, sehingga idza lam yabqa aliman, jika tidak ada lagi orang yang berilmu, maka masyarakat akan mengangkat ru'usan juhalan, pemimpin-pemimpin agama. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang jadi tempat bertanya. Namun mereka adalah juhalan, orang-orang yang bodoh. Lalu mereka pun ditanya, lalu mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Jadilah mereka sesat dan menyesatkan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini, Nabi menjelaskan bahasanya yang dimaksud dengan tercabutnya ilmu yang ada dalam hadis-hadis yang telah lewat, yang mutlaqah, yang tidak menyebutkan bagaimanakah cara tercabutnya ilmu. Maka hadis-hadis tersebut bukanlah maknanya bahasanya ilmu itu akan hapus dari dada orang-orang yang menghafal ilmu. Akan tapi maknanya kita bawa kepada hadis ini. Maka hadis-hadis yang cuma mengatakan ilmu dicabut, ilmu digenggam, tanpa menjelaskan bagaimanakah caranya, itu hadis yang mutlak. Kita bawa kepada hadis yang muqayyad, yang menjelaskan bahasa cara tercabutnya ilmu bukan dengan dihapusnya ilmu dan pengetahuan orang-orang yang punya ilmu dan pengetahuan, namun dengan cara wafatnya orang-orang yang berilmu. Maka di sini ada contoh hamlul mutlak alal muqayyad. Akan tahu maknanya adalah matinya para pemikul ilmu, lalu masyarakat pun mengangkat juhalan orang-orang yang bodoh untuk menjadi tempat bertanya masalah agama. Maka orang-orang bodoh ini pun memberikan keputusan masalah dengan kebodohan mereka, lalu orang-orang yang bodoh ini sesat dan menyesatkan. Dan yang dimaksud dengan ilmu dalam hadis ini adalah ilmu tentang Quran dan Sunnah. Itulah ilmu warisan para Nabi alaihissalam. Karena yang namanya ulama adalah ahli waris para Nabi. Dan dengan matinya para ulama, maka hilanglah ilmu. Dan matilah banyak sunnah Nabi, muncullah berbagai macam bid'ah, dan tersebar luaslah kebodohan. Adapun ilmu dunia, maka dengan bertambahnya zaman, ilmu dunia itu akan bertambah maju. Maka ada teknologi yang ini dan itu yang dulu tidak ada di masa silam. Dan ilmu dunia bukanlah yang dimaksudkan dalam hadis-hadis di atas. Buktinya adalah sabda Nabi di hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, lalu mereka sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Dan yang namanya sesat, yang jadi dalil adalah sesat. Yang namanya sesat hanyalah terjadi manakala orang itu tidak mengerti agama. Bukan manakala orang tidak mengerti ilmu dunia. Dan ulama yang hakiki, mereka adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Dan mereka lah orang-orang yang memberikan pengarahan kepada umat. Dan menunjukkan kepada umat jalan yang benar dan jalan hidayah. Karena ilmu yang tidak diamalkan tidak ada faedahnya. Maka akan jadi bencana bagi pemiliknya. Sebagaimana terdapat dalam salah satu riwayat Bukhari. Samping dikatakan dicabut ilmu, dikatakan dan berkuranglah amal. Berkatalah seorang ulama besar, ahli sejarah Islam, yaitu Az-Zahabi. Setelah beliau menyebutkan sejumlah nama ulama, beliau mengatakan, dan tidaklah mereka diberi ilmu kecuali sedikit. Adapun hari ini, yaitu masa Az-Zahabi, maka tidaklah tersisa dari ilmu yang sedikit tersebut kecuali tinggal sedikit. Dan itu pun hanya ada dan dimiliki oleh sejumlah manusia yang sedikit. Dan lebih sedikit lagi orang yang mengamalkan ilmu yang tinggal sedikit tadi. Dan lebih sedikit lagi orang yang mengamalkan sedikit-sedikit tadi. Ilmu sedikit yang dimiliki oleh para ulama hari ini sudah semakin sedikit. Itu pun hanya dimiliki oleh sangat sedikit oleh orang. Dan di antara orang yang sangat sedikit tadi lebih sedikit lagi yang mengamalkan ilmu. Demikian di zaman Az-Zahabi. Fahasbunallahu ni'mal wakil. Maafkanlah betapa sedikitnya orang yang mengamalkan di antara mereka, di antara orang-orang yang berilmu tadi, bidzalikal qalil, ilmu yang tinggal sedikit. Maka jika inilah keadaan di masa Az-Zahabi, maka bagaimanakah dengan zaman kita saat ini? Karena semakin jauhnya masa dan zaman dari masa kenabian, maka ilmu akan semakin sedikit dan kebodohan semakin banyak. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka adalah generasi umat ini yang paling mengerti tentang agama. Kemudian setelah itu adalah tabi'in, setelah itu tabi'in, dan mereka lah sebaik-baik generasi. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia, dalam lafaz yang lain sebaik-baik kalian, dalam lafaz yang lain sebaik-baik umatku, dalam lafaz yang lain sebaik-baik umat ini. Adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Jadikanlah Muslim. Maka jika sahabat adalah sebaik-baik generasi, sebaik-baik generasi, maka mereka lah orang yang memiliki mendapatkan pujian dengan pujian mutlak. Dan mereka sebaik-baik generasi adalah dari sisi agama, ilmu agama, bukan dari sisi masalah naik unta, pakaian dan yang lainnya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya seorang itu semakin baik manakala semakin dekat dengan ilmunya para sahabat. Nah, hadis ini dalil wajibnya mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama. Dan ilmu itu terus-menerus mengalami pengurangan dan kebodohan semakin banyak, sampai nanti akan ada di satu masa di mana manusia tidaklah mengetahui berbagai kewajiban dalam Islam. Diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadrusul Islam." Islam itu akan musnah, akan punah, sebagaimana akan hilang sebagaimana hilangnya pasu thawb. Ini corak yang ada di kain, kain yang putih dikasih apa gambar apa, itu lama-lama akan pudar, pudar, pudar, boleh jadi hilang, nggak jelas. Maka yang dimaksud washud thawb, kain putih itu dikasih warna apa atau dikasih gambar apa dengan warna tertentu, nah itu disebut wasyu. Hatta la yudra masyam, sampai akan ada di satu zaman, di satu tempat, orang itu tidak tahu apa syariat puasa, tidak tahu sholat, tidak tahu yang namanya menyembelih kurban, tidak pula mereka tahu zakat dan sedekah. Wa yusra ala kitabillah, dan Al-Quran itu akan diperjalankan pada satu malam sehingga tidaklah tersisa di bumi satupun ayat, sehingga watabaqa tuwaifu minan nas, yang tersisa adalah beberapa gelintir manusia, itu orang-orang tua dan perempuan-perempuan tua. Yang perempuan dan orang-orang tua dan perempuan tua ini mengatakan, kami jumpai nenek moyang kami dulu mengucapkan kalimat ini, yaitu ucapan kalimat la ilaha illallah, lalu kami pun ikut-ikutan mengucapkannya. Maka silah kemudian berkata kepada Hudzaifah, maka la ilaha illallah tidaklah berguna untuk mereka manakala mereka tidak mengetahui salat, puasa, kurban, tidak pula zakat dan sedekah. Maka Hudzaifah mendengar perkataan ini cuma membuang muka, namun silah mengulang-ulang perkataannya sampai 3 kali, dan setiap silah mengulang ucapannya, Hudzaifah berpaling membuang muka. Kemudian setelah yang ketiga, Hudzaifah menghadapkan wajahnya kepada silah dan mengatakan, ya silatu tunjihi minan nar, sunnya kalimat la ilaha illallah itu menyelamatkan mereka dari neraka. Demikian dikatakanlah Hudzaifah sebanyak 3 kali. Diatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut kriteria Muslim, dan hal ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Hajar mengatakan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang kuat. Al-Albani mengatakan sahih. Sebelumnya tentang silah, silah adalah Abu Al-Ala atau Abu Bakar Silah bin Zufar Al-Abbasi Al-Kufi, seorang tabi'in senior. Tabi'in senior artinya banyak berjumpa dengan sahabat. Senioritas di sini maknanya adalah banyaknya perjumpaan dengan sahabat dan tidak. Seorang yang siqah dan seorang yang mulia, dia mendapatkan riwayat, artinya belajar dan berjumpa dengan sahabat Amr bin Yasir, Hudzaifah bin Yaman, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas. Beliau meninggal dunia di akhir-akhir tahun, di bulan-bulan akhir dari tahun 70 Hijriah. Ya, perlu diketahui bahasanya hadis ini ada juga di silsilah sahihahnya Al-Albani, dan hadis ini jadikan dalil oleh Syekh Al-Albani untuk menguatkan pendapatnya bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ini tahawunan wa takassulan, karena meremehkan dan malas, tidak kafir. dengan mengambil perkataan Hudzaifah, yasilatu tunjihim minan nar. Namun berdalil dengan hadis ini untuk menguatkan pendapat tersebut dinilai tidak tepat oleh Syekh Ibnu Taimin di risalah beliau Hukm Tarikis Salah, karena hadis ini membicarakan keadaan khusus, keadaan di mana orang itu tidak tahu, tidak tahu adanya kewajiban sholat, karena tidak tahu sebagaimana tidak tahu kewajiban zakat. Maka bagaimana mereka akan mengerjakan sholat dan dihukum karena meninggalkan sholat, padahal mereka sama sekali blank, nggak ngerti kalau ada yang namanya sholat. Maka tidak tepat berdalil dengan hadis ini untuk dibawa kepada kondisi wajar di mana orang itu kenal sholat, mengerti sholat, tahu adanya kewajiban sholat, dan dia tidak mengerjakan sholat. Adapun zaman yang diceritakan oleh dalam hadis Hudzaifah, dari zaman di mana orang tidak kenal sholat. Maka menyamakan zaman tersebut dengan zaman sekarang tentu satu hal yang kurang tepat. Walhasil kesimpulannya yang lebih tepat adalah penjelasan dan pemahaman Syekh Ibnu Utsaimin berkaitan dengan hadis Hudzaifah. Tidak tepat menjadikan hadis Hudzaifah ini untuk jadi dalil tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat dalam untuk satu masa di mana orang itu mengenal syariat sholat. Maka berdalil dengan hadis Hudzaifah ini untuk menyatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat untuk orang-orang yang mengerti adanya kewajiban sholat adalah pendalilan yang bisa dinilai lemah atau kurang tepat. Kemudian dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sungguh Al-Quran akan dicabut dari tengah-tengah kalian, yang itu akan terjadi pada satu malam, maka hilanglah Al-Quran dari dada-dada orang-orang yang menghafalnya, dan tidaklah tersisa di muka bumi satupun ayat Al-Quran. Asar dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud ini diriwayatkan oleh Tabrani, dan para perawinya adalah para perawi Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, selain seorang perawi yang bernama Syaddad bin Ma'qil, dan dia adalah seorang perawi yang siqah. Di Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan sanad riwayat ini sahih, namun dia mauquf perkataan Ibnu Mas'ud. Namun catatan penting berkaitan dengan hal ini, namun ucapan sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud tidak mungkin adalah hasil beristihad, hasil olah pikir, sehingga hadis mauquf semacam ini dalam timbangan para ulama disebut fi hukmil marfu', statusnya adalah sebagaimana sabda Nabi. Maka di antara satu hal yang kita yakini di akhir zaman, nanti Al-Quran akan Allah hilangkan, Allah angkat dari dada manusia dan dari mushaf Al-Quran. Dasar keyakinan ini adalah bukan hadis Nabi, namun perkataan sahabat Ibnu Mas'ud, namun ini fi hukmil marfu', statusnya sebagaimana marfu' ucapan Nabi. Ibnu Taimiyah mengatakan yusrabihi, akan dihilangkanlah Al-Quran di akhir zaman dari mushaf dan dada orang yang hafal, maka tidaklah tersisa di dada orang yang pernah menghafal Al-Quran satupun kalimat, dan tidak ada dalam mushaf Al-Quran satupun huruf dari ayat Al-Quran. Dan yang lebih ngeri lagi dan lebih jelek lagi adalah nama Allah tidaklah disebut di muka bumi. sebagaimana lebih jelek tentang menunjukkan hilangnya ilmu. Maka bukan hanya orang tidak tahu adanya sholat dan puasa, atau hilangnya mushaf, hilangnya Al-Quran, namun lebih parah lagi tidak disebut nama Allah di muka bumi. Sebagaimana dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lataqumus sa'ah, tidaklah kiamat terjadi sehingga tidaklah disebut-sebut di muka bumi Allahu Allah." Disinjatkan oleh Muslim. Apa maknanya kalau kita lihat judul bab di Sahih Muslim, maka judul babnya adalah hilangnya iman di akhir zaman. Tidaklah disebut Allah, Allah itu artinya tidak ada orang yang beriman yang menyebut Allah. Tentang makna hadis ini, Ibnu Katsir mengatakan ada dua penjelasan ulama. Yang pertama maknanya adalah tidak ada lagi seorang pun yang melakukan ingkarul mungkar. Tidak ada lagi seorang yang melarang orang lain ketika dia lihat orang lain tersebut melakukan kemungkaran. Hal ini diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, sehingga tidaklah diucapkan dan dikatakan Allahu Allah. Maka hadis ini dijelaskan dengan hadis yang lain, yaitu hadis Abdullah bin Umar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayabqa fiha ajajatun," maka yang tersisa di muka bumi adalah orang yang kata orang Jawa belum kotong, tidak ada, tidak tahu apa-apa tentang agama, blank tentang masalah agama, sehingga karena mereka itu blank, kosong dari agama dan ilmu agama, maka la ya'rifuna ma'rufan, mereka tidak mengenal yang ma'ruf adalah ma'ruf, wala yungkirun mungkaran, dan mereka tidak mengenal bahwasanya hal yang mungkar itu adalah sebagai sebuah kemungkaran. Dan makna yang kedua untuk hadis tidak disebut nama Allah, Allah di muka bumi, artinya tidaklah disebut nama tidaklah disebut Allah di muka bumi, dan tidaklah diketahui namanya di muka bumi. Dan ini terjadi ketika zaman itu rusak dan manusia, jenis manusia secara umum telah hancur, tidak karuan, dan banyak kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ya, hadis tentang manusia di akhir zaman tidak mengenal yang ma'ruf dan yang mungkar telah disediakan Imam Ahmad. Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Diatkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan saya menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Jika Al-Hasan mendengar hadis dari Abdullah bin Amr, dan ini disetujui oleh Al-Zahabi. Sedangkan penjelasan Ibnu Katsir tentang dua makna hadis di atas beliau sampaikan di kitab An-Nihayah yang disebut juga dengan kitab Al-Fitan wal Malahim. Perlu diketahui bahasanya sebagian orang, tepatnya Sufiyah, yang suka berzikir dengan zikir yang bid'ah, itu zikir dengan ucapan sekedar Allahu Allahu Allahu Allah, yang saking cepatnya kemudian lama-lama berubah menjadi huwa huwa huwa huwa, akhirnya kemudian jadi nyebul hu hu hu hu. Mereka beralasan dengan hadis riwayat Muslim yang tadi baru saja kita baca, tidaklah kiamat terjadi sampai tidaklah dikatakan di muka bumi Allahu Allah. Maka mereka katakan ini dalil masroknya zikir Allahu Allah. Maka kita katakan berdasarkan penjelasan Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, ada dua makna untuk hadis ini. berdasarkan makna yang pertama, yaitu maknanya apa? Orang tidak lagi tahu agama, tidak tahu lagi mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, maka tidak ada hubungan hadis di atas dengan zikir Allahu Allah. Kemudian seandainya kita katakan makna hadis ini adalah sebagaimana makna yang kedua, itu tidak disebut nama Allah di muka bumi, maka apa yang dimaksud tidak disebut lagi nama Allah di muka bumi berdasarkan penafsiran yang kedua, itu tidak lagi disebut la ilaha illallah. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Di sana di dalam redaksi Imam Ahmad itu bunyinya, redaksinya adalah la taquma sa'ah hatta la yuqal fil ardi la ilaha illallah. Dalam redaksi Imam Ahmad, la taquma sa'atu hatta la yuqal fil ardi la ilaha illallah. Tidaklah kiamat terjadi sampai tidak ada lagi di muka bumi orang menyebut la ilaha illallah. Maka hadis riwayat Imam Ahmad adalah dalil penjelas tentang makna Allahu Allah dalam hadis riwayat Muslim. Sehingga berdasarkan hadis tersebut, maka yang dimaksud dengan Allahu Allah dengan menurut pendapat yang kedua, yaitu disebutnya nama Allah, maksudnya adalah zikir la ilaha illallah, bukan disyariatkannya orang berzikir dengan mengucapkan Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu huwa huwa huwa huwa. Terus akhirnya aku jadinya sebulan saja hu hu hu hu hu hu. Dan yang benar bahasanya zikir dengan isim mufrad, berzikir dengan Allahu Allah Allah Allah Allah Allah Allah, itu disebut berzikir dengan al isim al mufrad. Dan berzikir dengan huwa huwa huwa yang kemudian jadi hu hu hu, itu disebut dengan berzikir dengan dhamir. Maka kedua bentuk zikir karya sufiyah ini, zikir dengan isim mufrad ataupun zikir dengan dhamir, zikir yang bid'ah, mengada-ada, tidak pernah Nabi tuntunkan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidaklah ada kalimat zikir yang Nabi tuntunkan kecuali jumlatul mufidah. Tidak ada bacaan zikir yang bukan tergolong jumlatul mufidah. Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, astaghfirullah, subhanallah juga jumlah mufidah. Karena subhanallah adalah maf'ul mutlak dengan membuang fi'ilnya. Karena makna subhanallah kata para ulama nahwu usabbihu subhanallah, maka dia jumlah mufidah. Kemudian banyaknya polisi wa a'wanud dhulama, dan para penolong pendukung penguasa yang zalim. Maka jangan jadi polisi. Jadikanlah Imam Ahmad dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi hadil ummah, akan ada di tengah-tengah umat ini di akhir zaman sekelompok laki-laki. Aqal, atau Nabi mengatakan akan muncul sekelompok orang dari umat ini di akhir zaman, ma'ahum siyatun, bersamanya cambuk yang besar. Karena adnabul bakar, karena demikian besarnya, seakan-akan dia adalah ekor sapi. Yang mereka ini menggunakan cemetinya, jamboknya, atau senjatanya untuk mendzalimi masyarakat umum. yaghduna fi sukhtila, di pagi hari mereka pun pergi di pagi hari dalam murka Allah, dan mereka pun kembali sore hari juga dalam murka Allah. Pagi-pagi sudah zalim, sampai sore pun juga zalim. Demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, dan dia adalah hadis yang sahih. Dalam riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, di sana redaksinya sebagai berikut, akan ada di akhir zaman surtatun, para aparat keamanan, yaghduna fi ghadabillah, di pagi hari mereka dalam murka Allah, dan di sore hari mereka pergi pun juga dalam murka Allah. Fa iyyaka an takuna min bitonatihim, maka hati-hatilah engkau, janganlah engkau termasuk menjadi orang-orang dekat mereka. Hadis ini sahih, dimasukkan dalam Sahih Jami. Al-Haythami mengatakan dia kepada Imam Ahmad dan Tabrani dalam Mu'jam Awsat dan Al-Kabir, dan para perawi yang ada dalam sanadnya Imam Ahmad adalah para perawi yang siqah. Dan terdapat ancaman berupa neraka bagi manusia jenis ini. Mereka itulah orang-orang yang kerjaannya yatasallatuna 'alal muslimin, menindas kaum muslimin, menindas masyarakat bawah, dan menghukum, main tendang, main pukul tanpa alasan. Pencuri, kalau dia cuma mencuri ayam, itu hukumannya hukuman ta'zir. Bukan potong tangan. Kalau nilainya pencurian besar yang sampai nisab, hukumannya potong tangan. Dan cuma potong tangan, enggak boleh plus tempeleng, plus tinju sana, tinju sini, enggak boleh. Cuma potong tangan taktil, enggak boleh ada plusnya, enggak boleh ada plusnya. Dia telah Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua kelompok calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Di antaranya adalah sekelompok orang yang bersama mereka cambuk yang besar sebagaimana ekor sapi yang mereka gunakan untuk mukuli dan menyiksa rakyat jelata yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya kuasa. Itulah beraninya. Kalau sama penggede enggak berani. Kalau sama orang biasa, enggak punya apa-apa, enggak punya senjata, enggak punya kekuasaan, mereka main pukul, main siksa, seenaknya. Dan manusia yang kedua, kata Nabi, adalah perempuan-perempuan yang berpakaian namun teranjang. An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini adalah di antara mujizat kenabian, karena telah terjadi sebagaimana yang Nabi beritakan. Adapun para pemegang cambuk-cambuk yang besar, maka mereka adalah ghilman wali sultah. Mereka adalah wali sultah, mungkin kepala polisi, ghilman, cepete-cepetenya, anak buahnya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kepada Abu Hurairah, "In talat bika muddatun, jika engkau berumur panjang, maka sebentar lagi engkau akan melihat sekelompok orang yang pergi di pagi hari dalam murka Allah dan di sore hari dalam laknat Allah. Di tangan mereka ada cambuk-cambuk yang besar semisal ekor-ekor sapi." Ini ada diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu alaikum, nanti kalian akan memiliki umara, penguasa-penguasa yang mereka itu lebih jahat daripada Majusi. Dia telah terbunuh dalam Mu'jam Sahih dan Awsa. Para perawinya adalah para perawi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Khala selain Mu'ammal Ibnu Ihab, dan dia adalah perawi yang siqah. Demikian yang kita kaji dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Raqabana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan besok Ahad pagi masih libur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Polisi di Indonesia sekarang apakah termasuk tanda kiamat? Ya kalau pengasi yang zalim, yang suka menghukum orang seenaknya, main pukul, meskipun dia adalah orang yang belum tentu bersalah, belum tentu namun dan dihukum dengan hukuman yang tidak berhak, bukan haknya, bukan seperti itu hukumannya. Dia melampiaskan gaya kekuasaannya, gaya statusnya sebagai aparat dengan semua menang seenaknya, maka termasuk dalam hadis yang tadi kita bahas. Apakah hadis menyebutkan bahasanya ada masa di mana saat Ramadan hari pertama dan pertengahan adalah hari Jumat, kita diminta berhati-hati, ada suara yang sangat keras dan manusia tersisa sepertiganya. Kalau dilihat tahun depan tanggal 1 dan 15 Ramadan adalah hari Jumat. Saya enggak tahu hadis yang ditanyakan, kayaknya baru saya dapatkan saat ini melalui penanya. Saya ingin bertanya bagaimana hukum menjual CD audio atau video kajian di mana bukan menjualnya yang dipermasalahkan, namun yang menjual melarang pembeli untuk mengupload secara gratis ke internet CD kajian yang telah dibeli sehingga setiap orang dapat mendownload dan mengambil manfaatnya. Apakah ada hak bagi penyelenggara kajian untuk memberikan hak cipta kepada rekaman video atau audio sebuah kajian? Pertama, pada dasarnya rekaman tersebut hak pembicara, hak pemateri. Kalau dia kemudian memberikan, dia punya hak untuk mengatur dalam masalah ini. Kalau dia tidak ridho ini di-upload di internet secara gratis, maka dia yang punya hak dan itu hak dia yang wajib untuk dihormati. Dan jika dia tidak masalah, ya tidak masalah. Maka ini kembali kepada yang punya hak dalam hal ini, pemateri. Yang lain kita jawab di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Radhawana.